Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du. Kita masih melanjutkan pembacaan kitab Sittud Durar sampai di bab Nailu Su'dudi bil Ilmi. Subbab ta'jilul hazimati li mukhalifir rusul. Adanya kekalahan yang segera disebabkan atau bagi mereka yang menyimpang dari jalannya para rasul. Penulis mengatakan, kama anna atba'ar rusuli mansurun, sebagaimana pengikut para rasul mereka akan mendapatkan pertolongan. Dan bagian ini sudah pernah kita baca di pertemuan sebelumnya. Fa inna mukhalifihim makhzulun. Sebaliknya, berarti sebaliknya, orang yang menyimpang dari jalan para rasul adalah orang yang akan mendapatkan kehinaan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adhallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang yang dalam kondisi kehinaan. Mereka itulah orang-orang yang hina. Ada di surat Mujadilah ayat 20. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, waju'ila adh-dhillatu was-sigharu ala man waju'ila adh-dhillatu was-sigharu ala man khalafa amri. Dan Allah jadikan kehinaan dan kerendahan bagi mereka yang menyimpang dari ajaranku. Wa tafsiruhu ma qalahu Ibnu Taimiyah. Dan tafsir dari penjelasan di atas adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Al bid'atu makrunatun bil furqah, kama anna sunnata makrunatun bil jama'ah. Bid'ah itu gandengannya adalah perpecahan. Sebagaimana sunnah gandengannya adalah persatuan, maka penyebutannya adalah ahlus sunnati wal jamaah. Berarti kebalikannya ahlul bid'ah wal furqah. Kalau ahlus sunnah pasangannya jamaah, persatuan, sedangkan ahlul bid'ah pasangannya adalah perpecahan. Dan waqad ajma'al uqala, dan secara logika orang telah sepakat, anna a'zama asbabil hazimah, bahwa sebab terbesar kekalahan yang dialami oleh sebuah bangsa adalah at-tanazu', adanya perpecahan. Ini tidak hanya teori dalam agama kita, termasuk juga teori dalam kenegaraan. Sehingga negara itu rusak ketika pecah. Makanya tidak ada istilah otonomi provinsi, adanya otonomi daerah untuk tingkat kabupaten atau kota. Karena kalau otonomi itu provinsi, bahaya. Dia bisa buat negara baru. Tapi otonominya adalah otonomi daerah. Sehingga negara-negara kafir sepakat bahwasanya adanya perpecahan adalah sebab kekalahan. Sebagaimana negara yang lain juga sepakat yang sama. Maka seperti itu pula dalam masalah agama. Karena itu dengan logika apapun manusia sepakat bahwa sebab terbesar kekalahan adalah at-tanazu'. Wa asyadduhu wala syakka at-tanazu'u fid din. Dan yang paling parah adalah perpecahan dalam masalah agama, tidak diragukan lagi. Walamma kana at-tanazu'u nashi'an 'anit taqsiri fi ta'atillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, qarranallahu bainahuma fi ayatin wahidah. Dan mengingat sebab tanazu' adalah ketika orang itu tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jadikan ini, Allah gandengkan dua hal ini dalam satu ayat. Yaitu firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat 46. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, jangan berpecah belah, jangan bermusuhan. Apa sebabnya? Sebab tanazu' adalah karena at-taqsir fi ta'atillahi wa rasuli. Sebab terjadinya perpecahan dalam masalah agama adalah karena orang itu tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Fatafshalu, sehingga kalian akan menjadi kalah, wa tadhhabari hukum, dan hilanglah kemenangan kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwa sebab terjadinya tanazu adalah karena mereka tidak mau taat kepada Allah. Berarti kebalikannya, ketika orang itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah jadikan mereka jauh dari al-furqah wa tanazu, jauh dari perpecahan dan permusuhan. Sehingga ketika Allah memberikan hukuman kepada hambanya disebabkan karena tidak mau taat kepada Allah, salah satunya apa? Terjadi pertengkaran antara sama hamba. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah di surat apa itu? Allah taala berfirman, wa yuriku ba'sa ba'din. Di surat Al-An'am ayat 65. Allah berfirman, Qul huwal qadiru ala ayya ba'atha alaikum azaban min fawqikum. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah dat yang mampu untuk mengirim azab dari atas kalian. Turun hujan batu atau suara petir yang sangat kencang atau kondisi yang sangat menakutkan sehingga membuat orang itu mati, berupa hukuman yang diturunkan oleh Allah dari atas. Au min tahti arjulikum, atau Allah binasakan kalian dari arah bawah kalian, ditenggelamkan oleh Allah ke bumi. Ketika turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah dari hal ini. Aku berlindung kepada Allah dari datangnya azab dari atas. Sehingga tidak terjadi pembinasaan di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh dalam bentuk azab dari atas. Meskipun terkadang terjadi pada sebagian masyarakat. Misalnya ada tanah longsor ya. Sementara ada bangunan-bangunan dan rumah di bawahnya ketimbun, maka mereka mendapatkan azab dari atas. Au min tahti arjulikum, atau dari arah bawah kalian, dengan cara ditenggelamkan ya, ditelan bumi. Au yalbisakum syia'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, atau Allah jadikan kalian berpecah belah menjadi banyak kelompok dan akhirnya kalian merasakan sakit hati disebabkan karena kedzaliman yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza aisar, ini yang lebih ringan. Sehingga untuk ancaman pertama dan kedua beliau mengatakan a'udzubillah. Allah mampu untuk mendatangkan azab dari arah atas kalian. Allah juga mampu untuk mendatangkan azab dari arah bawah kalian. Beliau mengucapkan a'udzubillah. Kemudian Allah berfirman, dan Allah juga bisa membuat kalian saling berpecah menjadi kelompok kecil-kecil, akhirnya satu sama lain saling mendolimi. Kata beliau, ini yang lebih ringan. Dan inilah yang terjadi. Sehingga adanya perpecahan, permusuhan satu dengan yang lain saling tegang, itu bagian dari apa? Azab. Bagian dari azab yang diberikan oleh Allah kepada hambanya disebabkan karena dosa mereka. Maka semakin banyak potensi dosa, terjadinya perpecahan tidak akan bisa dihentikan. Dan yang namanya permusuhan itu menyakitkan. Orang ketika bermusuhan tidak akan nyaman batinnya. Sehingga ketika banyak sekali terjadi permusuhan di tengah masyarakat, itu salah satu di antara indikator maksiat di tengah mereka sangat banyak. Sehingga tobatnya, atau salah satu di antara cara untuk menanggulanginya adalah mengajak masyarakat untuk bertobat. Kita bisa saksikan ada banyak konflik di negara kita. Konflik antara satu ormas dengan ormas yang lain, konflik antara satu partai dengan partai yang lain, antara satu apa misalnya satu kampus dengan kampus yang lain, dan belum konflik yang lainnya antara rakyat dengan pemerintahnya, antara milih satu dengan milih dua, alhamdulillah sudah selesai meskipun masih bersambung. Dan banyak sekali konflik termasuk antara suku dengan suku yang lain. Kejadian yang ada di Papua, yang ada di daerah yang lain. Nah, salah satu di antara solusi yang kita tawarkan adalah perbanyak bertobat kepada Allah, karena bagian dari hukuman Allah untuk hambanya yang mereka tidak mau taat dan banyak maksiat, Allah jadikan mereka saling bermusuhan. Hidup di sebuah negara yang penuh dengan kekacauan, apa enaknya? Gak nyaman. Kesana merasa kita takut, kesini kita takut, gak nyaman, dan seterusnya. Karena itu Allah sebutkan di sini, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan jangan berpecah belah, jangan bermusuhan. Allah gandengkan dua hal ini karena sebab perpecahan adalah ketika orang itu tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Walamma kanal iltizamu bis sunnati huwa safinatun najah fi bahril ikhtilaf. Dan ketika berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah merupakan perahu keselamatan di tengah lautan perbedaan. Ya. Makanya kata Imam Malik bin Anas, As-sunnatu kasafinati Nuhin. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Faman raqiba faqad naja. Siapa yang menaiki sunnah maka dia akan selamat. Waman ghabara faqad gharaqa. Dan siapa yang ketinggalan tidak mau naik perahu maka dia akan tenggelam. Sehingga iltizam bi sunnah, berpegang teguh dengan sunnah adalah safinatu Nuhin fi bahril ikhtilaf. Ibarat perahu Nabi Nuh di tengah lautan perbedaan. Ya, maka kalau ada orang yang merasa pusing, saya kok bingung ya, ini bilang A itu bilang B, yang Ustadz satu bilang seperti ini, yang ini bilang seperti itu, satu sama lain saling berbeda pendapat. Kadang ketika orang menghadapi kebingungan seperti ini, yang disalahkan Ustadznya. Kok mereka gak bersatu, kenapa? Isinya cuma bantah-bantahan, berantem terus. Kalau Anda hanya membiarkan diri Anda dalam kondisi bodoh, gak mau belajar, maka terombang ambing di lautan ikhtilaf. Akhirnya makin bingung. Maka solusinya bagaimana agar orang itu bisa selamat dalam kondisi seperti ini? Naiki perahu sunnah. Dengan cara iltizam bisunnah, komitmen terhadap sunnah Nabi SAW. Karena itulah beliau jadikan ittiba'u sunnah sebagai solusi ketika orang menghadapi ikhtilaf. Maka Nabi SAW perintahkan agar umatnya selalu luzum bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW inda wuku'il ikhtilaf, ketika terjadi banyak perbedaan. Beliau bersabda, wa innahu mayya'ish minkum ba'di fasayar ikhtilafan kathira. Sesungguhnya siapapun yang hidup setelah aku meninggal, maka dia akan melihat ada banyak sekali perpecahan, ada banyak sekali perbedaan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Karena itu wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat dan gigit dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah, hati-hatilah dengan perkara yang baru, perkara yang bid'ah. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Sehingga boleh jadikan solusi untuk menghindari ikhtilaf dengan cara mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk komitmen di atasnya. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an bahwa di antara sebab adanya ikhtilaf dan perpecahan di kalangan manusia karena mereka tidak mau bersatu di atas kebenaran. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 105, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةِ. Janganlah kalian seperti, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu wakhtalafu, orang-orang yang melakukan tafarruq, berpecah, wakhtalafu dan saling berbeda pendapat. Yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab. Wala takunu ka ahlil kitab, janganlah kalian seperti ahlul kitab. Alladzina ikhtafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinah, yang mereka itu berpecah dan saling berbeda pendapat setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan kebenaran. Maka Allah melarang kaum muslimin meniru seperti karakternya ahlul kitab. Ahlul kitab itu pecah berkeping-keping menjadi banyak sekali ajaran kecil-kecil, disebabkan karena mereka tidak berpegang kepada kebenaran. Wa hadza mubayyanun fi siratil yahudi wan nasara ma'a rusulihim. Dan ini bisa dijelaskan dengan perjalanan sirahnya para Yahudi dan Nasrani ketika mereka tidak mau mengikuti rasul-rasul mereka. Fan nasara ittaba'u ruhbaniyatan ibtada'uha wa taraku ba'da ma umiru bihi fa aghra bainahumul adawata wal baghda. Orang Nasrani mereka lebih memilih untuk mengikuti para rahib, sehingga banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan oleh orang Nasrani sumbernya adalah karena ini saran dari para rahib. Sementara mereka meninggalkan sebagian besar dari apa yang diperintahkan untuk mereka kerjakan, maka Allah Ta'ala timbulkan adanya permusuhan dan kebencian di antara mereka. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Ma'idah ayat 14, wa minal ladhina qalu, dan termasuk di antaranya adalah orang-orang yang mengatakan, inna nasara, kami ini orang Nasara. Akadna mitsaqahum, kami telah mengambil pada diri mereka perjanjian. Fanasu haddan mimma dzukiru bi, namun mereka melupakan bagian yang sudah diingatkan untuk mereka kerjakan. Akhirnya apa balasannya? Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Maka Allah Ta'ala datangkan adanya permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai kiamat. Dan itu yang terjadi pada orang Nasrani. Maka orang Nasrani itu punya ciri gampang berpecah, disebabkan karena mereka lebih milih ikut kiainya dibandingkan ikut nabinya, ikut rahibnya dibandingkan ikut ajaran nabinya. Karena itulah digambarkan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana perpecahan yang terjadi di kalangan Nasrani. Andaikan ada 10 orang Nasrani berkumpul, maka mereka akan berpecah menjadi 11 madhab. Ada 10, hasil perpecahannya 11. Lishiddati tafarruqihim, karena saking besarnya, saking kuatnya perpecahan yang terjadi di kalangan mereka. Qala Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah, fa hadza nassun fi annahum taraku ba'da ma umiru bihi. Di sini merupakan ayat yang menjelaskan bahasanya orang Nasrani telah meninggalkan sebagian yang diperintahkan untuk mereka kerjakan. Fa kana tarkuhu sababan liwuqu'il adawati wal baghdha al-muharramain. Maka ketika mereka meninggalkan perintah itu, ini menjadi sebab mereka terjerumus ke dalam perpecahan dan permusuhan yang keduanya adalah sesuatu yang dilarang. Dan itu realita yang bisa kita saksikan. Sehingga antara satu Nasrani dengan Nasrani yang lain gerejanya beda, dan satu gereja beda dengan gereja yang lain. dengan jumlah yang sangat banyak. Di Nabire di Papua ya, ada masjid Amal Bakti Pancasila yang besar sekali. Sampai membuat orang-orang Papua itu iri. Loh kok bisa kalian bisa membuat bangunan masjid sebesar ini, tempat ibadah sebesar ini? Apa kata kaum muslimin? Kami kaum muslimin itu umat yang satu, enggak seperti kalian. Makanya kami kalau ibadah bareng-bareng ngumpul jadi satu, kami butuh tempat yang luas. Mereka mau terima. Karena mereka sendiri mengakui antara satu Nasrani dengan Nasrani yang lain sudah beda agama. Sehingga kalau satu Nasrani ikut Nasrani yang lain, murtad menurut aliran sebelumnya. Ya. Ada Nasrani A, Nasrani B, Nasrani C, berpecah menjadi banyak sekali madhab-madhab, dan itu sudah beda ajaran agamanya. Wa kadzalikal yahud, demikian pula Yahudi. Taraku ba'dama umiru bihi, mereka meninggalkan sebagian yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka kerjakan. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Maidah ayat 13, yuharrifunal kalima amma wadi'i wa nasu haddam mimma dzukiru bi. Mereka telah menyimpangkan kalimat dari asalnya. Yang dimaksud di situ adalah mengganti isi Taurat dan Injil. Dan mereka melupakan bagian yang diperintahkan untuk mereka kerjakan, padahal ini sudah diingatkan. Lakinna tarkahum lahu kana nasyian an taqsirihimul ma'rufa bisababi karahiyatihim lima anzalallah. Dan mereka meninggalkan kebenaran itu muncul disebabkan karena mereka meremehkan al-ma'ruf, kebaikan, meremehkan kebenaran. Sebabnya adalah karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Kalau Nasrani, mereka meninggalkan kebenaran karena mengikuti rahibnya. Kalau Yahudi, mereka meninggalkan kebenaran karena benci ketika ada wahyu baru yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 64, وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا. Sungguh apa yang telah diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, malah menambah kebanyakan di kalangan mereka tughyanan wa kufra, sikap melampaui batas dan kekufuran. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Maka sebagai hukumannya Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai kiamat. Sehingga ketika turun ayat baru, turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru semakin membuat Yahudi itu makin kafir, makin melampaui batas. Kenapa? Karena setiap turun satu kebenaran, mereka selalu membencinya. Ya. Ibaratnya begini, Allah menurunkan misalnya 15 juz dari Al-Quran. Dari 15 juz itu ada misalnya 200 hukum. Oleh Yahudi semuanya dibenci. Berarti dia telah kufur kepada 200 hukum, kufur kepada 15 juz dari Al-Quran. Lalu Allah turunkan lagi 3 juz, mereka ingkari lagi. Padahal di 3 juz ini ada misalnya 50 hukum. Berarti ditambah dengan tadi sudah ada 250 hukum yang mereka ingkari, dan ada sekian juz yang mereka ingkari. Sehingga turunnya ayat yang baru kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka semakin kafir. Maka sebagai hukumannya, Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa permusuhan dan perpecahan, kebencian di kalangan mereka sampai kiamat. Ini yang terjadi pada Yahudi. Wa qala Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah, wal khilaful waqi'u fi ghairi ahli al-milal aktsaru minhu fi ahli al-milal. Perpecahan yang terjadi di tengah orang-orang yang enggak punya agama itu lebih banyak dibandingkan perpecahan yang terjadi di kalangan orang yang punya agama. Fa kullu man kana ila mutaba'atil anbiya'i aqrabu kana al khilafu bainahum aqalla. Maka setiap orang yang lebih dekat mengikuti nabinya, maka khilaf di kalangan mereka akan lebih kecil. Fal khilaful manqulu an falasifatil Yunani wal Hindi wa amsalihim amrun la yuhsihi illallah. Perpecahan yang terjadi pada orang-orang yang ahli filsafat Yunani atau orang India atau yang semisal dengan mereka, amrun la yuhsihi illallah. Jumlahnya enggak ada yang tahu kecuali Allah, saking banyaknya. Dan dalam setiap aliran filsafat nanti muncul aliran cabangnya lagi, muncul cabang lagi, dan begitu seterusnya. Mereka bukan orang yang punya agama, mereka bukan ahlul milal. Maka perpecahan di kalangan mereka lebih dahsyat dibandingkan perpecahan di kalangan orang yang punya agama. Wa ba'dahu al-khilafu an a'zamil milali ibtida'an karrafidhati fina. Kemudian setelah itu adalah perpecahan yang terjadi, an a'zamil milal ibtida'an, yang terjadi pada orang yang paling banyak bid'ahnya dalam agama, seperti Rafidhah. Kalau kita ambil contoh seperti Rafidhah dalam agama, dalam Islam, sehingga dari sekian banyak sekte yang pecah menjadi sekte kecil-kecil semakin banyak, itu Rafidhah. Wa ba'da dzalika al-khilafu alladhi bainal mu'tazilati wa nahwihim. Setelah itu perpecahan yang terjadi pada Mu'tazilah dan mereka yang lebih menggunakan logikanya, mengedepankan logikanya dalam membangun akidah. Wa ba'da dzalika khilaful firaqi al-muntasibah ilal jama'ah. Dan setelah itu adalah perpecahan yang terjadi di antara kelompok-kelompok yang dia menyebut dirinya sebagai al-jama'ah, sebagai ahlussunnah, seperti Qulabiyah, Karamiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Wa ba'da dzalika ikhtilafu ahli al-hadis. Baru setelah itu terjadinya perpecahan di kalangan para ulama ahlul hadis. Wahum aqallu tawa'ifi ikhtilafan, dan mereka itu kelompok yang paling sedikit perpecahannya. Cuman kenapa kok kelihatannya paling dominan? Karena pendapat mereka yang paling banyak dipelajari oleh masyarakat. Padahal kalau orang mau mempelajari tentang Rafidhah, tentang Syiah, itu masya Allah ya, ada banyak sekali sekte-sekte Syiah, pecah berkeping-keping jadi kecil-kecil. Sehingga kata beliau, perpecahan yang paling dahsyat terjadi pada orang yang gak punya agama, model orang ateis, ahli filsafat, atau orang-orang Hindu, Buddha ya, agamanya gak ada, ajarannya sama sekali, itu pecah menjadi banyak. Kemudian perpecahan yang terjadi di kalangan ahlul kitab, mereka punya agama tapi diselewengkan. Kemudian perpecahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin yang paling banyak bid'ahnya, contohnya Rafidhah, Syiah. Kemudian berikutnya adalah Mu'tazilah. Selanjutnya adalah kelompok-kelompok yang lebih mendekati Ahlussunnah. Ahlussunnah sendiri pecah enggak? Pecah. Ada banyak perbedaan di kalangan mereka. Tapi ini andaikan digelar lebih sedikit dibandingkan perpecahan yang terjadi pada kelompok yang lainnya. Cuman kenapa kita kelihatannya lebih dominan? Karena yang paling banyak dipelajari oleh masyarakat. Sehingga meskipun orang itu punya pemahaman Mu'tazilah, dia juga belajar fikihnya Ahlussunnah, mereka belajar akidahnya Ahlussunnah. Orang punya pemahaman Rafidhah, Syiah, mereka juga belajar fikih Syafi'iyah, belajar fikih-fikih yang lain. Sehingga kelihatannya yang lebih dominan perpecahan di kalangan ahlul hadis. Padahal aslinya jika digelar ini yang paling sedikit. Wahum aqallu tawa'ifi ikhtilafan fi usulihim, mereka adalah kelompok yang paling sedikit perpecahannya dalam masalah prinsip. Li'anna mirathahum minan nubuwati a'zamu min mirathi ghairihim. Karena perbendaharaan mereka dengan mengikuti atau dengan mengambil warisan Nabi itu lebih banyak dibandingkan perbendaharaan kelompok yang lainnya. Fa'asamahum hablullahi alladhi i'tasamu bihi. Maka tali Allah menjaga mereka dari perpecahan di mana mereka pun berpegang teguh kepada tali itu. Faqala Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Kemudian kita akan membaca keterangan dari Abu Mudhaffar As-Sam'ani. Kalimat yang sangat bagus sampai disebut oleh penulis minad duraril ghawali. Wa minad duraril ghawali, di antara mutiara indah yang pernah disampaikan oleh Abu Mudhaffar As-Sam'ani adalah keterangan beliau. Wa mimma yadullu ala anna ahlal haditsi hum alal haqqi. Di antara bukti yang paling nyata yang menunjukkan kalau ahlul hadis adalah orang yang berada di atas kebenaran, annaka law tala'ta jami'a kutubihim. Kalau kalian perhatikan seluruh karya mereka, al-musannafah, yang telah ditulis, min awwalihim ila akhirihim, baik generasi pertama sampai generasi yang terakhir, qadimuhum wa hadithuhum, baik generasi yang dulu maupun generasi sekarang, ma'akhtilafi buldanihim wa zamanihim, meskipun mereka negerinya berbeda, waktu zaman hidup mereka juga berbeda, wa tabaghudi ma bainahum fid diyar, rumahnya berjauhan, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, mereka tinggalnya dari berbagai macam negeri yang semuanya terpisah. Namun anehnya, wajadtahum fi bayanil i'tiqadi ala watiratin wahidatin wa nimtin wahidin. Engkau bisa jumpai penjelasan akidah yang mereka sampaikan itu seolah-olah berada di satu prinsip dan satu sifat yang sama, padahal tempat mereka berjauhan. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Taif, ada yang di Bukhara, ada yang di daerah Pakistan. Tempatnya berjauhan, kadang waktunya berbeda, mereka enggak pernah ketemu, tapi ketika nulis akidah kesimpulannya sama, ala watiratin wahidah. La tara bainahum ikhtilafan wala tafarruqan, atau yajruna fihi ala tariqatin, sebelumnya yajruna fihi ala tariqatin la yahidun, la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Prinsip akidah mereka itu berjalan di atas satu jalur, tidak menyimpang baik ke kanan maupun ke kiri. Qauluhum fi dzalika wahidun, pendapat mereka satu. Wa naqluhum wahid, sumber penukilan mereka juga satu. La tara bainahum ikhtilafan wa la tafarruqa, kalian tidak jumpai di tengah mereka ada perpecahan dan perbedaan. Fi syai'in ma, dalam satu masalah apapun, wa in qalla, meskipun sedikit. Bal lau jama'ta jami'a ma jara 'ala alsinatihim, bahkan andaikan kamu kumpulkan semua yang mereka sampaikan melalui lisan mereka, wajadtahum wa naqaluhu an salafihim, dan apa yang mereka nukil dari guru-guru mereka, wajadtahu ka'annahu ja'a min qalbin wahid, kalian akan simpulkan seolah-olah akidah ini, prinsip beragama ini bersumber dari satu hati. Wajara 'ala lisanin wahid, dan disampaikan dari satu lisan. Ini keajaiban ahlul hadis. Wa hal 'ala al-haqqi dalilun abyanu min hadza, apalagi dalil yang lebih jelas dibandingkan dalil seperti ini. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Andaikan Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, maka akan ada banyak perpecahan di sana. Wa amma idza nadharta ila ahli al-ahwa, sebaliknya, kalau kita perhatikan orang-orang yang mengikuti bid'ah, ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina aw syi'an wa ahzaba, kalian akan jumpai mereka itu berpecah belah menjadi banyak kelompok, la takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Ya. Hampir tidak kita jumpai ada dua orang yang punya akidah yang sama di kalangan mereka. Dan itu terbukti. Ya. Makanya kadang dia masih satu ormas. Masih satu ormas, tapi yang satu punya keyakinan aneh, yang satu punya keyakinan seperti ini, yang satu punya keyakinan kayak gini, beda-beda. Ya. Anda jangan menganggap bahasanya yang dibubarkan Banser itu hanya kajian Ahlu Sunnah, ustadz-ustadz yang lulusan Madinah, termasuk di antara kiai NU sendiri dibubarkan Banser, yang nggak cocok. Ya. Sehingga ada banyak sekali pemahaman-pemahaman yang berbeda di kalangan mereka. Yubaddi'u ba'duhum ba'dah, bahkan saling membid'ahkan. Bal yartaquna ila takfir, bahkan sampai naik pada derajat mengkafirkan. Kadang anak mengkafirkan bapaknya, seseorang mengkafirkan saudaranya, mengkafirkan, ada yang mengkafirkan tetangganya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf. Kalian jumpai mereka semua dalam perpecahan, permusuhan, saling permusuhan abadan selamanya. Tanqadi a'maruhum wa lam tattafiq kalimatuhum. Umur mereka habis sementara belum sepakat pada satu kalimat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kalian menganggap bahasanya mereka itu bersatu, padahal aslinya mereka itu berpecah belah. Karena mereka adalah orang yang tidak pernah memikirkan kebenaran. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Tahsabuhum jami'an, kalian menyangka mereka bersatu, maksudnya adalah bersatu dalam fisik. Wa qulubuhum syatta, tapi mereka hatinya berpecah belah. Maksudnya adalah berpecah belah dari secara batin. Ya. Sehingga sebenarnya ideologinya sudah beda jauh, cuman mereka kadang masih kelihatan satu secara zahir, secara lahiriah. Wallahu taala alam. Ya, ini penjelasan yang disampaikan oleh Abdul Muzaffar As-Sam'ani, dan apa yang beliau sampaikan adalah sebuah kebenaran. Wa shadaqa rahimahullah. Semoga kita bisa mengambil iktibar dan pelajaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.